Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah kamu berkiblat ke timur atau berkiblat ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Kalau mau selamat nih di belahan bumi manapun nanti kamu belajar, ilmu apapun yang kamu pelajari, jangan pernah lepas dari dua prinsip rukun iman ini. Iman kepada Allah dan iman kepada akhirat. Insya Allah selamat. Barat misalnya dengan materialisme dan kapitalismenya. Timur misalnya dengan mistisisme dan wisdom-wisdom ketimurannya. Islam sebetulnya adalah sebuah din, sebuah jalan hidup yang sempurna. Kita perlu ilmu barat, kita perlu juga wisdom timur. Untuk dua hal, mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat akhirat oriented kita kepada dalam hidup ini. Insya Allah kalau pegangan itu dua, kemanapun kalian pergi, dimanapun kalian belajar, insya Allah akan tetap selamat. Karena pada akhirnya nanti disorientasi di barat dan timur itu terjadinya pada dua titik poin ini. Inilah karenanya kalau kita lihat dalam perilaku ya, hadis-hadis misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu banyak sekali. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, redaksi selanjutnya apa misalnya? Fal yukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Apalagi misalnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Jadi perilaku barat yang menyimpang itu dapat kita saring dengan dua rukun iman ini, insya Allah. Iman kepada Allah dan kepada hari. Karena pada akhirnya barat dan timur kelemahannya di dua sisi ini. Kurang kuat kelilahnya dan kurang kuat kepada akhiratnya. Jadi silahkan tuntut ilmu sampai kemana saja. Yang jelas untuk menyokong dua ini. Dan insya Allah akan selamat. Wawassabiha Ibrahim. Bentuknya itulah beragama. Sungguhnya hakikat beragama nanti dalam praktiknya itu adalah lillah wal yaumil. Saya ulang-ulangi ini supaya betul-betul nempel. Oke, satu lagi silakan. Kalau saya ambil hikmahnya sebagai orang tua, Ustaz. Iya. Mungkin sebagai orang tua menanamkan rasa takut di dalam diri kita sendiri kalau-kalau anak kita keluar dari din Islam ini. Jadi kita selalu menanamkan itu. Kita selalu menanamkan jangan sampai anak kita keluar dari agama Islam. Gitu, Ustaz. Ya. Jadi kalau sudah punya anak ya, ya itu tergantung suaminya. Enggak bisa begitu. Tanggung jawab orang tua terhadap akidah anak itu sampai mati. Jadi sebagai orang tua nih, tapi di sini jarang ya orang tua yang anaknya udah menikah, berapa orang di sini? Orang tua yang anaknya sudah menikah ada berapa di sini? Belum ada ya? Nah, atau setidaknya begini. Bilang sama orang tuamu terhadap saudara kandungmu yang sudah jauh dari agamanya. Walaupun kakakmu atau adikmu yang sudah jauh dari agama itu perempuan, itu tanggung jawab suaminya, katakan sama orang tua enggak bisa. Yang namanya tanggung jawab agama anak sampai mati, itu enggak bisa lepas dari orang tua. Karena itu, orang tua harus memilihkan jodoh buat anaknya di kriteria keempat yang paling penting. Fazfar lidzati din taribat yadak. Adalah kewajiban orang tua mencarikan calon pasangan anaknya, ukurannya apa? Agamanya. Bisa enggak si menantu ini mengokohkan agama yang sudah ditanamkan oleh orang tua sejak kecil? Jangan sampai kemudian menantu ini malah merusak agama anaknya. terutama calon suami bagi anaknya ini. Nah, kalian yang akhwat berarti harus cari calon imam yang bisa membawamu ke akhirat. Jangan terlalu cepat jadi pahlawan kesiangan. Hanya gara-gara ganteng, kaya, terhormat, sholatnya bolong-bolong, kamu ngerasa udah ngaji. Saya ingatkan, sebelum nangis bombainya kenceng, ngadepin laki yang susah, mending jangan pilih dari sekarang. Ya, pilih dari awal yang memang bisa menjadi imam kamu, bisa mengokohkan agama kamu. Apalagi, udah ilmumu pas-pasan, nih kejadian di lapangan biasanya, yang ilmunya pas-pasan, dapat calon mu'alaf pula. Wih. Seru perjalanannya nih biasanya. Iya. Seru. Kalau siang pengalaman hidup saya ngobrol yang kayak-kayak gitu-gitu tuh, wih seru. Gelombangnya luar biasa. Sampai susah untuk diceritakan gitu biasanya. Ujung-ujungnya apa dijalanin aja deh gitu. Ya. Ini saya kira nasihat penting buat kita semua.